Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi wa sara bi nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di majlis yang mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga diberi taufik untuk bisa mengamalkan dan mempraktekkan setiap ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kita kali ini, ya sedikit kita akan berbicara terkait dengan masalah pendidikan anak. Pendidikan anak di dalam Islam. Kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah, kita sebagai orang tua tentu menyadari bahwasanya ya kita tidak bisa hidup terus, ya akan ada saatnya kita itu meninggalkan dunia ini, ya, cepat atau lambat. Yang jelas ketika kita itu sudah meninggal, ya, berarti kesempatan beramal sesuai wonten apa mboten nek pun meninggal. Saged beramal apa mboten? Ya. Jelas mboten saged, ya kan. Pun ninggal kok beramal sih pripun? Nah. Jelas mboten saged. Nah. Tetapi barangkali bekal kita itu belum banyak. Bahkan bisa jadi malah mbok dosane akeh. Nek dosa genah anu nggih, genah gadalah. Akeh ya kayane ya akeh. Setiap hari berbuat dosa. Ya. Karena memang seperti itulah yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Setiap anak keturunan Adam itu pasti banyak berbuat kesalahan. Nah, sementara tobat juga barangkali kita kurang, istighfarnya kurang, ibadahnya juga kurang. Ibadah kita untuk tidak menyamai lah, sangat jauh kalau menyamai. Untuk bisa menebus, ya, bukan menebus juga tidak bisa Untuk bisa menghadapi nikmat-nikmat Allah. Jika dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah kita saja, ya belum apa-apa. Masih sangat kurang. Apalagi sudah ibadah setitik. Ya. Ibadah setitik terus dosane akeh. Nah, tayyib. Sehingga di sini perlunya kita itu, gampangannya apa ya? Semacam kayak sesuatu yang bisa kita bisa jadikan sebagai pegangan setelah kita itu meninggal. Bagaimana supaya salah-salah kita itu diampuni, meskipun kita sudah meninggal, ada yang mintakan ampun. Amalan kita sedikit, pahala kita sedikit, tetapi ada yang ngirimi pahala. Kan harapannya ngoten. Ya. Dan yang seperti ini itu hanya mungkin kalau punya anak yang saleh dan salihah. Wonten hadis nggih, kula panjenengan sami insyaallah nggih nate malah sering lah mireng. Nggih, sering mendengar. Nggih punika sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza matal insanu," jika manusia itu sudah meninggal, "in qata'a amaluh," maka amalannya itu akan terputus, "illa min ihda salat," kecuali salah satu dari tiga. Yang pertama, sodaqotun jariyatun, sedekah yang terus mengalir. Terus mengalir pahalanya. Kenapa kok terus mengalir pahalanya? Karena sedekahnya itu diarahkan kepada yang manfaatnya itu terus bisa dirasakan oleh kaum muslimin atau secara umum manusia. Sedekah untuk membangun masjid, masjidnya terus dipakai untuk sholat. Sedekah untuk bikin madrasah, bangun madrasah, madrasahnya terus dipakai belajar anak-anak kaum muslimin, terus dapat pahala. Sedekah untuk membangun atau membuat sumur yang pemanfaatannya itu umum, misal, maka itu pun pahalanya terus mengalir selama itu masih dimanfaatkan. Menyedekahkan ya jalan dilewati tetangga-tetangga yang di belakang rumah ya, terus mengalir selama itu dimanfaatkan. Sadaqatun jariyah. Yang kedua, wa ilmun yuntafa'u bihi, dan ilmu yang terus dimanfaatkan. Ngajari ikra, ya, ngajari baca Al-Quran, ngajari wudu, ngajari sholat, ngajari ibadah yang lain. Kalau ilmu itu terus diamalkan, meskipun kita itu meninggal, terus dapat aliran pahala. Nah, demikian juga yang ketiga, waladun salihun yada'ulah, anak soleh ya, yang senantiasa mendoakan dia, mendoakan, memintakan ampun ya. Makanya di sana juga ada sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi mengidika, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Sungguh nanti di surga itu akan ada seseorang yang derajatnya itu terus dinaikkan. Derajatnya naik, derajatnya naik, derajatnya naik. Maka dia pun heran, maka pun dia pun bertanya, ya, "Anna hadza?" Dari mana aku bisa mendapatkan ini semua? Perasaan amale ora akeh, ya kan? Perasaan dosane sing akeh. Kok mlebu surga terus derajatnya kok munggah terus, munggah terus, munggah terus. Nah, kok bisa? Dia pun bertanya-tanya. Kemudian dijawab, "Kenapa bisa demikian?" "Bistighfari waladikalak." Itu disebabkan karena istighfar anakmu, ya, permohonan ampun anakmu yang diperuntukkan bagimu. Anakmu yang terus memintakan ampun kepada Allah agar engkau diampuni. Terus anakmu beristighfar, minta ampun untuk dirimu. Niki ngendikane Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sangat penting kita itu mendidik putra-putri kita agar menjadi anak yang saleh dan salihah, yang dia akan terus beribadah kepada Allah. Sementara kita yang mengajari wudu, yang mengajari sholat, yang mengajari baca Al-Quran dan seterusnya. Dia adalah orang yang saleh, yang terus mendoakan kita, yang terus memintakan ampun untuk kita. Ya, yang seperti ini itu hanya bisa didapatkan oleh orang yang anaknya itu saleh. Jadi terus nyenengke, nek anak niku saleh terus nyenengke. Tapi nek mboten saleh nyenengke ini pasti liketok. Nggih. Pasti lik nggih lucu, gemeske, ya, imut-imut, ya. Menyenangkan, menghibur. Isih cilik. Tapi nek mboten saleh, gedhe titik bae wis ngeseli. Gawe masalah, gawe kisruh, ya. Ngerti-ngerti tetanggane teka ngomel-ngomel gara-gara anake. Ngerti-ngerti barangkali malah polisi teka. Nah, apa anake nyolong, aduh, ya. Ngerti-ngerti dipanggil nang pengadilan, lah dadi saksi. Nah. Dan seterusnya anaknya melakukan kriminalitas. Kan sangat menyedihkan. Sedelak tok senenge. Yeah. Sedelak tok. Terus pas meninggal lah malah rebutan waris. Ora emut karo wong tuane. Yeah. Malah ana sing wis disedekahna dijaluk maning. Yeah. Wis di wakaf na wakaf. Tanah nggo masjid, nggo musola dipermasalahkan. Nah, ndak sedikit. Disebabkan karena apa? Karena anaknya bukan anak yang saleh, bukan anak yang salehah. Nyenengkene sedelak tok. Makanya kita berupaya bagaimana mendidik putra-putri kita, ya, agar menjadi anak yang saleh dan salihah. Supaya nyenengkene orang yang pasti litok. Pas gede, weruh, sregep nang masjid, seneng. Ya. Pas remaja, krungu azan, Masya Allah ternyu. Krungu bacaan sholatnya, apa maning jadi imam, Masya Allah. Ya. Apa maning berangkat ke masjid, ngajar TPA, ngajar anak-anak kecil, seneng. Ganung, aku sing ngajari. Dulu saya yang mengajari anak ini. Walhamdulillah. Sekarang dia yang mengajar anak-anak terus. Terus pahalanya mengalir. Ya. Senang. Ketika masih muda. Ketika kita sudah tua pun demikian. Karena anak yang saleh. Karena anak yang saleh. Dia pun terus mengunjungi kita. Bahkan bisa jadi menemani kita senantiasa. Memberikan mengunjungi kita atau bahkan tinggal juga bersama kita, ada yang tinggal bersama kita, yeah. Ada yang ampun dikirim gih mbah fotone barakallahu fiik bahkan juga ya ngirim makanan, membuatkan makanan. Kalau sakit, kalau kita sakit nunggu, nganter ke rumah sakit, membelikan obat. Bahkan sampai kita meninggal dia pun yang mengurusi. Dia pun yang mendampingi selama kita sakit. Nek anaknya soleh dan solehah. Yeah. Menyenangkan dari sejak kecilnya sampai tuanya. Anak yang soleh itu senantiasa menyenangkan orang tua. Menjadi qurrata a'yun. Menjadi penyejuk mata. Ya, pelipur lara. Ya, itulah anak yang soleh. Nah, supaya kita punya anak yang soleh tentu kita pun harus berupaya. Harus berupaya untuk mendidik putra-putri kita itu menjadi putra-putri yang soleh. Dan salihah. Ora dijorna. Wislah ngana lah. Gelem sholat apa ora gelem ya wislah. Yang penting wis pernah ngomongi. Yeah. Arep puasa per arep ora lah. Wis gede iki wis ngerti. Ndak. Yeah. Nah makanya dari sejak kecil. Nabi SAW. Yeah. Contohnya ini. Bagaimana perhatian Nabi terhadap pendidikan anak-anak kecil. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengendika muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in. Ya. Perintahkan putra-putri kalian untuk melakukan salat ketika dia sudah berusia 7 tahun. Kalau 7 tahun kita itu harus menyuruh anak-anak kita sholat. Jadi kewajiban orang tua ini. Yang wajib orang tuanya. Orang tua wajib menyuruh anak untuk melakukan sholat ketika anak sudah 7 tahun. Tetapi anaknya belum wajib sholat. Ya. Anaknya belum wajib sholat tetapi orang tua wajib memerintahkan anak untuk sholat. Adapun sebelum itu, bukan berarti tidak dipersilahkan, apa tidak diperintahkan sholat. Diperintahkan sholat ketika barangkali usia sudah mulai berdiri, ya, diajari, sudah mulai bisa jalan. Intinya sudah bisa mulai menirulah. Diajak sholat, diajari sholat, ya. Belum wajib kita menyuruh. Tetapi kalau sudah usia 7 tahun, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka orang tua wajib, orang tua yang wajib, orang tua wajib menyuruh anaknya untuk melakukan sholat, meskipun si anak belum wajib, tapi orang tua wajib nyuruh sholat nak, maghrib, waya maghrib menandang terus, sejalak maning azan, mangkat nang masjid. Subuh pun demikian dibangunkan nak, bangun wis azan, sholat subuh. Kalau sudah 7 tahun harus diperintahkan untuk sholat. Pulang sekolah wis sholat zuhur purung le. Oh wis alhamdulillah pinter le. Nah. Asar ya barangkali tidur siang dibangunkan le ya bangun sholat asar wis azan ke berangkat nang masjid. Nek wis 7 tahun. Yeah. Dibangunkan disuruh. Orang tua wajib memerintahkan anak untuk melakukan sholat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendika, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin. Dan pukullah anak-anak itu karena tidak mau sholat ketika sudah berusia 10 tahun. Nek wis 10 tahun dikon sholat ke orang dang sholat boleh dipukul. Ya. Tapi pukule ya orang mukul sing nyampe keras membekas bukan. Ya. Pukulan tak dipukulan untuk mengajari adab, bukan pukulan menyiksa, ya bukan. Ya. Jadi tidak sampai membekas ya dan tidak boleh memukul wajah. Nah, sebagian ulama mengatakan memukulnya itu dengan ya seukuran siwak lah. Siwak itu ya seukuran paling jentik ya. Seukuran itu kayu, ranting kecil lah. Pelan ya, tidak membekas, tidak boleh ke arah wajah. Baik. Nah, ini kenapa demikian? Padahal anak ini belum wajib sholat 10 tahun itu durung balik. Tetapi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar dipukul kalau tidak melakukan sholat? Karena ini adalah pendidikan. Meskipun dia belum wajib, ya, maka dia pun harus membiasakan diri untuk sholat agar ketika nanti sudah balik, sudah masuk balik, sudah wajib sholat, dia sudah terbiasa. Tapi nek mboten biasa sholat, ya. Pas wis balik ya biasa bae ninggal ke sholat. Terasa enteng, terasa ndak masalah. Ora ngerasa dosa. Ya. Enggak merasa berdosa kalau meninggalkan sholat. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Tetapi kalau sudah terbiasa diperintahkan sholat, ya ndak perlu disuruh, ya. Anak sekecil misalkan usia dari sejak 3 tahun, 4 tahun sudah biasa di ajari sholat ketika sholat, ya. Misalkan belum bisa apa namanya di masjid belum bisa diem malah ganggu, ya di rumah dulu. Tapi kita sholat sunahnya di rumah. Ketika kita pulang sholat sunah di rumah, pulang dari masjid, ya bapaknya pulang dari masjid, sholat sunah di rumah. Anaknya yang masih kecil diajak, ayo le, ikut sholat di sampingnya bapak. Yeah. Ikut menirukan. Yeah. Nanti kalau sudah bisa diajak ke masjid, kadangkala diajak ke masjid, oh sudah bisa ditenangkan, sudah biasa diajak sholat, sudah enggak guyon, enggak ganggu. Diajak ke masjid terus. Yeah. Nah, ini dibiasakan. Kalau sudah terbiasa, ringan, orang enggak diajak disuruh. Ya. Yeah. Enggak dadak diomongi terus. Krungu adzan be langsung ngerti, oh wayahe salat. Enggak perlu diperintah-perintah. Kita sudah enggak capek-capek lagi. Kenapa? Sudah terbiasa, sudah ringan. Naam. Baik. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ya. Yeah. Terkait dengan membiasakan puasa. Membiasakan puasa. Nah, kita ini di bulan Ramadan. Lah bocah cilik mbok ya durung wajib puasa. Ya memang durung wajib. Ya itu tadi juga. Sholat mbok ya durung wajib. Tapi juga diperintahkan untuk sholat. Maka demikian juga dulu. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Ar-Rubayyi binti ya Muawwil radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan, sahabiah ini menceritakan ya, suatu ketika di pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengutus seseorang untuk menyampaikan pengumuman-pengumuman ke masyarakat di perkampungan-perkampungan di sekitar kota Madinah. Ketika itu sebelum diwajibkan puasa Ramadan, baru waktu itu puasa Asyura. Puasa Asyura itu puasa di dinten apa? Asyura 10 Muharram nggih. 10 Syura, 10 Muharram. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus orang untuk mengumumkan. Apa pengumumannya? Pengumumannya ngendikane Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana asbaha shaiman falyutimma shaumah." Siapa yang hari ini tanggal 10 Muharram. Hari ini dia dari pagi sudah puasa, falyutimma shaumahu. Maka hendaklah menyempurnakan puasanya. Puasa nyampe rampung. Dilanjutkan puasanya. Wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumi. Adapun yang terlanjur dari pagi itu belum puasa, wis kadung mangan, kadung sarapan, tapi hari ini hendaknya jangan makan lagi. Ya, nahan diri sampai malam hari, ya, sampai malam hari. Nah, kemudian diceritakan oleh para sahabat di sini, fakunna ba'da dzalika nasumu, maka setelah itu di hari Asyura di tanggal 10 Muharram itu kami pun terus berpuasa, wa nusawwi musibyana nasigara minhum insyaallah wa nadhhabu ilal masjid. Dan kami pun, nah ini poinnya di sini, dan kami pun mengajak anak-anak kecil kami untuk berpuasa, ya, dan kami pergi ke masjid. Fanaja'alu lahumul lu'bata minal ihn. Kami pun membuatkan mainan untuk anak-anak ini dari kain wol. Ketika itu ya mainannya mainan sederhana, kainan wol yang dikasih warna-warni, yang ya yang menariklah buat anak-anak. Fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am a'tainaha iyyahu indal iftar. Kalau anak-anak ini nangis, ngerengek, minta makan, ya, maka kami kasih mainan itu supaya lupa. Ya. Gue nyelimur ke bahasanya. Ya, bahasa kita nyelimurna. Supaya tidak ingat lagi sama laparnya, sama makanan. Karena sedang mainan. Nah ini, di zaman para sahabat, anak-anak kecil dilatih untuk puasa. Nek, kalau ingat makanan dislimurke, ya, dibuat supaya bagaimana lupa, diajak bermain dan seterusnya, dikasih permainan. Tayyib. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu ya bagaimana contoh dari para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun membiasakan anak-anak kecil itu untuk apa? Untuk berpuasa. Ini sekedar contoh. Yang lainnya pun pendidikan untuk anak-anak banyak. Contoh yang lain barangkali sedikit. Ngendikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik kecil ketika itu. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, Anas bin Malik berusia sekitar 9 atau 10 tahun. Nah, kemudian dititipkan oleh ibunya untuk berkhidmat, untuk membantu aktivitas Nabi sehari-hari. Ngambilkan air, menyiapkan air wudu dan seterusnya. Ya. Membawakan sandal beliau barangkali, membawakan perbekalan beliau kalau keluar rumah. Ya. Ya. Disuruh-suruh Nabi untuk ini, untuk itu. Anas bin Malik. Ketika itu usia 9-10 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari adab yang baik kepada Anas bin Malik. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendika kama qal. Ya. Idza dakhalta ala ahlik fasallim alaihi. Jika engkau mau masuk dalam rumahmu, masuk ke dalam rumahmu sendiri, meskipun rumah sendiri, apalagi rumah orang lain. Kalau kamu mau masuk rumahmu sendiri, pulang, mau masuk rumah, salim, maka ucapkanlah salam. Takun barakatan laka wali ahli baitik, maka itu akan menjadi keberkahan untuk dirimu sendiri dan juga untuk keluargamu. Ya. Mengajari adab orang bludas-bludus ya, keluar masuk rumah orang ndak minta izin, ndak permisi ya. Diajari adab. Nah. Demikian juga ya. Sedikit satu lagi. Ketika ada anak kecil di pangkuan Nabi, ini anak kecil sedang makan bersama, makan berjamaah, anak kecil ini yang bocah cilik ya. Ngerti makanan sing enak-enak, langsung comot sana, comot sini. Ya. Ambil makanan sebelah kanan, sebelah kiri. Diambil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan. Ya gulam, samillah, wahai nak. Bismillah disit. Ya. Kul biyaminik. Makan dengan tangan kananmu. Aja kiri kanan mangan. Ya. Tangan kanan makannya. Wa kul mimma yalik. Dan makanlah dari yang terdekat. Aja kabian kemudian dicukuti kabeh. Diajari adab. Lah, mboknya bocah cilik dijerna bae sih kenapa? Lah, ngajari adab dari kecil. Nek ora diajari adab dari kecil, ya dadine ora ngerti adab wis gedene. Nggih. Sayyid, niki barangkali nggih sedikit contoh-contoh bagaimana pendidikan Islam, ya. Pendidikan Islam untuk anak-anak kecil. Dan masih banyak lagi hadis-hadis lain terkait dengan masalah ini. Ini sekedar pengingat bahwasannya kita hendaknya semangat untuk mengajari anak-anak kita itu apa namanya pendidikan yang Islami. Ya. Diajari adab-adab yang Islami, diajari apa namanya ibadah, adab, akidah keyakinan yang benar untuk anak-anak kita sehingga menjadi anak yang saleh dan salehah. Ini barangkali sedikit, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab, sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.